والمسلمون. أما بعد، أخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan الكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Wa qawlihi, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya melainkan orang-orang yang sesat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala: munasabatul bab li kitab tauhid. Korelasi bab dengan kitab tauhid. Arada al-muallifu rahimahullahu bihadil bab ayyubayyina أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب. المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى menginginkan dalam bab ini menjelaskan bahwasannya merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di antara dosa-dosa yang sangat besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamal tauhid. Dan sesungguhnya setiap dari keduanya merasa aman dari makar Allah atau berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya ini menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, di mana dalam bab ini atau dalam kitab ini dibahas tentang tauhid, ya, tentang perkara-perkara yang mengurangi tauhid, menafikan tauhid, nah, menyempurnakan tauhid, ya. Ini merupakan inti dari kitab yang kita bahas, yaitu kitab tauhid. Nah, sehingga hubungan antara bab dengan kitab tauhid, bahwasanya bab ini merasa aman dari makar Allah atau putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid atau menafikan tauhid. Nah, wa annahu yajibu 'ala al-mu'min ay yajma'a bainal khawfi wa ar-raja. Dan wajib bagi seorang mukmin menggabungkan antara rasa al-khauf, takut dan harap. Nah, aman, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala menafikan rasa khauf, ya. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menafikan roja, berharap. Sementara wajib bagi seorang mukmin untuk ada sifat al-khauf wa-raja. Sementara kedua sifat tadi, ya, merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dan meniadakan sifat al-khauf wa-raja. Makrullah, makna makar Allah subhanahu wa ta'ala, istidrajuhu al-amda bin ni'am ida asa wa imla'uhu lahu hatta ya'khudhuhu akhdha 'azizin muqtadir. Makna makar Allah subhanahu wa ta'ala adalah istidraj, istidraj tipu daya yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan cara memberikan kenikmatan-kenikmatan ketika hamba tersebut melakukan kemaksiatan. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan tipu daya dengan memberi kenikmatan-kenikmatan. Sehingga hamba ini tidak merasa bersalah, terus menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dikarenakan walaupun bermaksiat dapat kenikmatan-kenikmatan. Ini istidraj. Wa imla'uhu lahu, Allah membiarkannya. Hatta ya'khudhuhu akhdha 'azizin muqtadir, sampai Allah memberikan hukuman kepadanya, memberikan siksa kepadanya. Ketika dosanya semakin banyak, semakin banyak, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan hukuman yang sangat besar. Ini makna nakar Allah subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang lainnya, makar Allah subhanahu wa ta'ala ini sampainya hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya tanpa dirasakan. Tanpa dia merasakannya. Nah, dan ini merupakan salah satu bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah subhanahu wa ta'ala pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan makar, memberikan tipu daya. Nah, wa makaru makro wa makarna makro wahu la yashurun. Mereka membuat makar dan kami pun membuat makar dalam keadaan mereka tidak merasakannya. Orang-orang kafir tidak merasakannya. Nah, ketika mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah berikan kenikmatan. Ini termasuk di antara makar Allah, tipu daya Allah kepada orang-orang kafir, sehingga mereka terlena dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan adab kepada mereka, mereka tidak merasakannya. Kenapa? Dikatakan mereka berada dalam kenikmatan-kenikmatan, tiba-tiba datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan salah satu di antara makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya makar pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, makar Allah, ini termasuk keadilan dan balasan yang Allah dipuji dengannya. Bukan sifat yang jelek bagi Allah subhanahu wa ta'ala makar ini. Adapun makar pada makhluk, ini merupakan kejelekan. Dikarenakan bukan dengan haknya. Nah, seorang makhluk membuat makar. Nah, ini sifatnya jelek, makar ini. Dikarenakan diberi hak, bukan dengan kebenaran. Nah, adapun makar Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya muqabalah, membalas, membalas makar orang-orang yang durhaka, makar orang-orang kafir. Nah, sehingga tidak disebutkan secara menyendiri sifat makar ini, seperti halnya istihza. Nah, ketika orang-orang kafir mengolok-olok, menghina Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mencela mereka, Allah menghinakan mereka. Nah, dan juga seperti sifat sukhriyah. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Nah, mereka menghina Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menghina mereka. Sifat sukhriyah, sifat istihza, sifat kaid. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat makar, membuat tipu daya. Maka aku pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, membuat tipu daya. Ini sifat-sifat yang sifatnya muqabalah, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, atau sifat nisyah. Nasullaha panasiyahum. Mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun melupakan mereka. Meninggalkan mereka. Nah, ini sifat al-muqabalah. Ya, dan mereka membalas. Nah, apa yang mereka lakukan. Ya. Dan yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala ini, sekali lagi, keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makarnya itu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Nah, berbeda dengan sifat-sifat makhluk makar, makhluk tipu daya, makhluk ini tercela. Dikatakan bukan pada tempatnya, bahkan itu termasuk di antara kezaliman kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, al-khasirun, orang-orang yang merugi, ay al-halikun, orang-orang yang binasa. Yaqnatu al-kunut istiba'adul faraji wal-ya'si minhu. Makna al-kunut, putus asa, menganggap mustahil, menganggap jauh, ya, menganggap tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan berputus asa darinya. Al-dhalun, orang-orang yang sesat, al-muhti'una tariqas shawab, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, ya, ini orang yang sesat. Nah, al-ma'na al-ijmali al-ayatain, makna global ayat, dua ayat yang dibacakan tadi. Yadhkurullah subhanahu hala ahli al-qura al-mukadzibina lir-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan penduduk suatu kampung yang mendustakan para rasul. Anna alladhi hamalahum ala taqdibihim huwal amnu min istidrajillahi lahum. Yang membawa mereka mendustakan para rasul, yaitu sikap merasa aman dari istidraj Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya. Sikap merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, istidraj kita jelaskan tadi. Ketika seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, Allah tidak langsung mengadab mereka. Akan tetapi Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Dia bermaksiat, tapi Allah berikan kenikmatan. Nah, ini istidraj. Nah, sehingga mereka terlena dengan kemaksiatan. Tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlena dengan kemaksiatannya, semakin banyak kemaksiatannya. Ketika itu, Allah memberikan azab kepada mereka. Ya. Nah, jadi kenikmatan bukan dalam rangka balasan terhadap kebaikan yang mereka lakukan. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka untuk memberikan hukuman yang besar terhadap mereka. Ya. Ketika terlena dalam kemaksiatan tersebut, mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fatamadaw fil ma'asi wal mukhalafat, sehingga mereka terus menerus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wastaba'adul istidraj minallah, menganggap mustahil, enggak ada istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Enggak, ini kenikmatan hasil usaha kami sendiri. Ya. Bukan kenikmatan yang berujung dengan siksaan. Mereka menganggap mustahil ada istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadi halul halikin, inilah keadaan orang-orang yang binasa. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, afa'aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Ayatnya sebutkan tentang keadaan umat-umat yang kafir. Ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan hukuman, timpakan siksaan kepada mereka. Baik kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Su'aib. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Nah, وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Tidaklah kami mengutus seorang nabi pada suatu kampung, suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduk negeri tersebut bil ba'sa wa dharra, penderitaan dan kemudaratan, supaya mereka takut, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Timpakan kepada mereka penderitaan, kelaparan, ketakutan, paceklik, naiknya harga barang, dan lain sebagainya. Allah lakukan ini semuanya supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka mengetahui apa bahwasannya apa yang menimpa mereka ini disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi Allah timpakan kepada mereka hukuman-hukuman tadi, sisaan-sisaan tadi, penderitaan-penderitaan dan kemudaratan-kemudaratan. Intinya supaya mereka kembali. Tapi ketika mereka tidak kembali, sudah ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, timpakan penderitaan, ternyata mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melakukan istidraj. Dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Diberikan musibah, penderitaan, mereka tidak kembali. Saya akan berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Ketika mereka tidak kembali, tatkala mendapatkan penderitaan-penderitaan, hukuman-hukuman, Allah Subhanahu wa taala istidraj, memberikan istidraj kepada mereka dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Allah katakan summa badalna makana sayyi'ah. Kemudian kami gantikan tempat kejelekan. Kami menggantikan penderitaan-penderitaan tadi, menggantikan ketakutan, kelaparan. Summa badalna makana sayyi'ah hasanah. Kejelekan tadi ganti dengan kebaikan. Kekayaan, kecukupan, kelapangan. Ini sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan umat-umat tersebut? Ketika diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan, kesengsaraan, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan penderitaan tadi dengan kebaikan-kebaikan, kekayaan, kelapangan dan semisalnya. Sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta 'afau. Sampai mereka bertambah bahan makanan mereka, melimpah harta mereka, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dengan nikmat-nikmat tersebut, dalam keadaan mereka sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penderitaan, mereka tidak kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan-kenikmatan, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra. Mereka mengatakan telah menimpa kepada nenek moyang kami kemudaratan dan juga kebahagiaan. Sehingga mereka menganggap bahwasannya adanya ini semuanya ketika mereka merasakan penderitaan dan ketika mereka mendapatkan kesenangan, ini perkara yang biasa. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Tidak mengembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menyadari bahwasannya yang menimpa mereka berupa kejelekan-kejelekan disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menyandarkan ini semuanya kepada kebiasaan. Ini sudah biasa. Itu yang biasa. Ya. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Ya. Ini biasa. Berjalan seperti biasa. Nah, mereka lupa. Tidak menyandarkan ini semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyadari bahwasanya penderitaan yang mereka dapatkan disebabkan dosa-dosa mereka supaya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak menyadari bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka menyatakan ini biasa saja. Telah menimpa nenek moyang kami. Kadang-kadang menderita, kadang-kadang senang. Nah, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, فَأَخَنَّهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami adab mereka. Kami sisa mereka dengan tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ini makar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berikan kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, bahkan terus-menerus dalam kemaksiatan. Ketika itu, Allah berikan azab dengan tiba-tiba. Ya. Berikan siksaan dengan tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Nah, yang disebut dengan istidraj. Ya, sehingga Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit-langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami berikan azab kepada mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apabila kita suka melakukan kemaksiatan, in istidraj, berhati-hati. Ya. Misalkan seorang terus-menerus melakukan kenikmatan-kenikmatan, tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, tapi ternyata Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Nah, usahanya tetap lancar. Nah, mobilnya bertambah, ya, rumahnya bertambah, bahkan mungkin istrinya juga bertambah. Nah, terus kenikmatan-kenikmatan, tapi terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, ini adalah istidraj. Nah, istidraj supaya kita terlena dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, ya. Ketika Allah memberikan azab, azab yang sangat besar. Nah, dan apabila kita melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan, ya, dan kebahagiaan-kebahagiaan. Nah, maka ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ketaatan yang kita lakukan. Ya, sehingga kita introspeksi diri. Nah, kalau seandainya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini, ya, karena ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dalam keadaan kita terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka ini istidraj. Ya, segera kita kembali kepada Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman. Ini saya berbuat maksiat tapi tetap mendapatkan rezeki. Saya berbuat maksiat tetap usaha saya lancar. Ini istidraj. Nah, hati-hati. Kenapa? Dikarenakan ketika dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terus dan terus melakukan dosa-dosa, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab dan siksa, nah, sungguh siksa yang sangat besar. Allah sudah melepaskannya. Nah, sehingga bahan yang terus bagi kita semuanya. Nah, kalau kenikmatan yang kita dapatkan, ya, dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, ini istidraj. Ya. Sebaliknya, kalau seandainya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dikarenakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Nah, sekali lagi, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikatakan orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang merugi. Nah, tidak mendapatkan keuntungan, ya, tidak mendapatkan keberhasilan. Dan mereka adalah orang-orang yang merugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain penjelasan dari ayat yang kedua dari bab yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah. Subhanallah.